بسم الله الرحمن الرحيم. Apa waktu yang lalu ada polemik tentang Quran dibaca dengan langgam Jawa, bagaimana Pak Ustaz? Apakah cara baca Quran sama di seluruh dunia? Saya sudah sampaikan ini, di YouTube ada tayangan yang lebih lengkap tentang ini ya. Jadi bedakan antara langgam dengan tajwid itu beda ya. Jadi Quran itu ada ilmunya. Anda mau baca bahasa Inggris kan harus belajar bahasa Inggris dulu kan, baru bisa baca ya. Tulisan uncle dibaca uncle, kalau gak belajar pasti dibaca uncle ya. My uncle, my uncle, selesai kan? Bagaimana bisa uncle, bisa anti, padahal aun tulisannya gitu kan? Nah, itu memang bahasa paling tidak konsisten bahasa Inggris, ya. Uncle dibaca uncle gitu kan? Baik macam-macam. Nah, jadi poinnya adalah harus belajar, apalagi baca Quran. Urusan dunia aja belajar. Nah, ilmu baca Quran disebut dengan tajwid. Tajwid itu dari kata jaudah, artinya baik dan benar. Baik, benar, indah. Jadi kalau belajar tajwid harusnya baca Qurannya benar. Harus hati-hati. Ini sering saya sampaikan koreksi ini. Ya. Sekarang kan ada ilmu tahsin ya. Tahsin. Dulu tahsin itu enggak ada, Bu. Apa artinya tahsin? Tahsin itu perbaikan. Diperbaiki. Kalau Anda bisa mengajarkan yang benar, kenapa mengajarkan yang salah? Perbaikan. Berarti ada yang salah kan? Makanya dulu enggak ada ilmu tahsin, adanya tajwid. Karena ketika diajarkan dengan benar. Cuma sekarang kadang-kadang terlampau mudah gitu, terlalu mentolerir. Dibiarkan, akhirnya dimalingkan lah, ntar aja bisa diperbaiki. Akhirnya tidak konsisten bacaannya. Padahal kalau Anda, ini pesan kami ya dari hadis, kalau kita sabar baca Quran, 70 ayatnya, 20 ayat pertama, kemudian setelah itu sampai ayat ke-70, itu setelahnya, Masya Allah, itu bisa benar dengan sendiri. Sabar aja. Karena Quran itu unik ya, ketika dibaca, itu mengobati penyakit lidah. Saya beri contoh ini. Ada huruf yang paling mudah dibaca, seperti ada yang paling sulit dibacakan seperti bo, bo, bo. Ada pertengahan seperti da, da, kan? Nah, ketika Quran dibuka, Allah ajarkan dengan yang paling mudah, kemudian masuk ke tingkat pertengahan. Alif, lam, mim. Setelah itu apa? Da, da. Dikal kita mula layba fi hudan lil muttaqin. Da, da, da itu lidahnya digigit sedikit. Da, da, da, da. Nah, kalau sudah lancar dengan da, Quran melatih dengan di, di, di, da, di, da, di, di, da, di, da, zu, da, di, di, di, da, di. Maka ayat ketiga yang dipindahkan dari da menjadi di. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina bil da jadi di. Biasanya kalau sudah lancar da, lancar di, huruf da ini seringkali tertukar dengan za. Za dengan za, itu beda. Iza zul zilatil ardu zil za. Aha, kadang suka ketukar. Iza zul zilati, iza zul zilati. Kadang gak tanggung-tanggung. Ija jul zilati. Itu yang gak tepat kan? Taib. Makanya ayat ketiga yang menyambungkan kepada za. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Za, di, za. Kalau sudah lancar, za, di, za, maka di dipertemukan dengan zi, zi. Ayat keempatnya, walladzina yu'minuna bima'un zi, zila ilai, di ketemu zi. Kalau sabar baca Quran seperti ini, itu kesananya gampang. Ya sabar 70 ayat untuk 29 juz setelahnya. Daripada memaksakan, terus paksa, diulang lagi. Kadang-kadang baca Qur'annya, hafal Qur'an cuma 6 bulan, tahsinnya 2 tahun. Kami sini dapat itu, Pak. Kami di Bekasi pertama datang ke Indonesia, itu disampaikan, Ustaz, ada 30 anak kami, Masya Allah katanya, sudah hafal sekian juz. Saya cek itu sekolah favorit di Indonesia. Kami datang, baca nggak semua? Masya Allah, hafalan itu luar biasa. Banyak hafalan, ya, luar biasa. Cuma sayang yang dibaca salah semua. Betul, panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, mahalnya keliru. Saya sedih, saya langsung menangis tadi. Ini siapa yang mengajar ini? Ini anak punya masa depan. Dia belajar setahun, diajarin yang salah. Kan dia punya tingkat ingatan yang kuat. Kalau diajarin yang benar, maka akan jadi baik. Kalau bisa mengajarkan yang benar, kenapa mengajarin yang salah? Kasihan anak ini. Coba cek deh, bapak ibu anak-anak yang sekolah itu pulang ke rumah, cek benar gak bacaannya. Kasihan gitu kan. Nah, itu ilmunya disebut dengan tajwid. Nah, kalau orang baca tajwid dengan benar, maka akan memunculkan, nah ini, awas ingat ya, maka akan memunculkan langgam-langgam khas masing-masing sesuai dengan tajwidnya. Dan gak perlu ngarang. Silakan cek ya, Anda baca sesuai tajwid, jangankan orang Indonesia, orang Arab aja akan muncul sendirinya. Ya, silakan cek misal Syekh Shudais dengan Syekh Rasid, Syekh Hausi, itu beda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan lain. Padahal sama-sama orang Arab. Ya, jadi keluar langgam yang berbeda-beda. Ya, dengan membaca sesuai dengan hukum tajwidnya. Ya sama, Bapak juga bisa bedakan. Pasti kelihatan orang Jawa, orang Sunda baca Quran akan ketahuan. Di Jawa nih, di Sunda nih. Padahal sesuai tajwid masing-masing dan enggak usah ngarang-ngarang. Ya. Nah, yang paling menarik, langgam ini, langgam kan terkait dengan irama ya. Irama, irama Quran itu enggak usah direka-reka, Anda baca sesuai tajwid muncul irama. Zaman Nabi pun sudah ada irama di luar Quran. Ada. Ya, jadi rumus-rumus seperti misalnya kayak sekarang pupuh ya, ada sinden, ada nawam, itu sudah ada disebut dengan syair. Syair itu ada 16 rumus disebut dengan ilmu arud. Ilmu arud punya 16 rumus disebut dengan bahar. Ada bahar tawil, ada rajas, ada nadi, ya. Pernah dengar ini? Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Ada kan? Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Itu rumus dari bahar madid namanya. Madid mufa'alatun mufa'alatun mufa'alatun mufa'alatun tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Tapi sampai sekarang enggak pernah didapati orang Arab zaman Nabi sampai sekarang baca Quran pakai langgam itu enggak ada. Wadduha wallayli idza saja. Enggak ada. Tala'al badru 'alaina. Wal yadu bila ba'da. Jadi sudah paham, enggak usah ngarang-ngarang pakai rumus yang ada gitu. Jadi enggak usah baca Quran pakai rumus pupuh, pakai rumus sinden, pakai langgam tertentu yang memang dikenal pada aspek-aspek yang lainnya. Jadi kacau nanti bacaannya. Maaf, seniman aja enggak bacain Quran pakai bacaan mereka. Karena paham bukan itu. Ada kan rumus-rumus kayak yang sekarang not-not itu ada. Itu kan ngambil dari ilmu Arab, dari Arab. Ya. Coba tuh yang pemain gitar, pemain piano macam-macam dan sebagainya, alat-alat musik itu rumusnya dari sana. C D F G B C G B C D F G D F G B C D B C D F G A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B Saya nggak tahu kalau ada AA yang ditangkap kemarin masalah ini, saya nggak tahu. Ini yang lain saya tahu. Tolong hati-hati ya, belajar harus dengan orang yang benar. Kadang-kadang jadi fitnah dia semuanya kan. Hati-hati, makanya kata Nabi nanti di hadis Muslim, kalau di kitabnya jilid pertama halaman 111, ya, bab yang keempat, hadis nomor 6 dari Abu Hurairah. Hati-hati, ya kalau cari guru itu yang benar. Jadi fitnah ke semua nantinya, salah ajarannya, salah ke ustadznya juga dan sebagainya. Okay? Dan kita doakan, dan tidak perlu mencela, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing mendapatkan hidayah. Itu poin.